السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang tiada terhingga dan terhitung jumlahnya, yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita sampai detik ini. Tiada amalan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan cara kita senantiasa di kehidupan dunia ini menghiasi kehidupan kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal dimanapun kita berada. Sebagaimana ini merupakan wasiat dan pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah anda semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan semuanya berada. Baik ketika panjenengan sedang berada bersama kita, bersama orang lain, bersama manusia yang lain, ataupun ketika anda dan panjenengan semuanya sedang sendirian, tidak ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka butuh kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan yaitu dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah-perintahnya dengan berharap mendapatkan pahala dan juga jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menjauhi larangan-larangannya karena kita merasa takut dari azab dan hukuman serta siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala finnar, di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan dan memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa berjumpa dan bertemu kembali di sebuah tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu di sebuah masjid, di sebuah rumah, dari rumah-rumah Allah, tempat peribadatan kaum muslimin, bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang akan kita angkat pada sore hari ini dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengangkat tema terkait dengan rumah tangga. Bagaimana kita membina rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya para pelafikum, pembahasan-pembahasan yang seperti ini tidak terlepas dari aturan-aturan Islam yang telah Allah SWT bimbingkan kepada kita semuanya. Karena untuk meraih kebahagiaan, untuk meraih keselamatan di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tidak ada jalan yang lainnya kecuali dengan cara kita kembali kepada dinul Islam, kembali kepada agama Islam. Agama yang telah Allah SWT sempurnakan, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa akmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamaku, dan telah aku sempurnakan dan cukupkan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan aku telah meridhoi Islam itu sebagai agama, sebagai jalan hidup bagi kalian semuanya, agar kalian mendapatkan kebahagiaan fitunya wal akhirah, di kehidupan dunia, demikian juga di kehidupan akhirat. Sehingga untuk meraih rumah tangga yang harmonis, di atas sakinah, mawaddah, warahmah, maka tidak ada jalan yang lainnya kecuali kita semuanya kembali kepada bimbingan dan ajaran yang telah diwariskan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama kali kita sampaikan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita semuanya, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Biasanya ayat ini tertulis di surat-surat undangan. Ya, biasanya dalam surat-surat undangan tertulis ayat yang disebutkan dalam surat Rum ayat ke-21 ini. Nah, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Yaitu tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pencipta kita, pemberi rizki dan pengatur alam ini, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk diri-diri panjenengan semuanya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada pasangan-pasangannya. Laki-laki berpasangan dengan wanita, wanita berpasangan dengan laki-laki. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari jenis-jenis kalian sendiri, dari bangsa kalian sendiri, dari bangsa manusia, azwaja, pasangan-pasangannya. Litaskunu ilaiha, supaya kalian semuanya merasa cenderung dan tenteram bersama pasangannya masing-masing. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada hubungan dari sepasang mempelai tadi mawaddah, rasa kasih dan sayang, ya, yang terjalin di antara kedua mempelai tadi, pasangan suami istri. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu mengandung ayat-ayat dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, liqaumin yatafakkarun, bagi kaum yang mau berpikir, yang mempergunakan akalnya, ya bahwasannya pertemuan kita dengan pasangan kita merupakan salah satu tanda kekuasaan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ya, seseorang yang tadinya belum mengetahui pasangannya masing-masing, nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan dia dengan pasangannya yang sebelumnya dia belum pernah kenal, bahkan belum pernah terbetik bahwasannya istrinya atau suaminya adalah si fulan atau si alan, dari daerah mana juga kita tidak mengerti, tidak memahaminya, bahkan tidak berpikir. Ya, tetapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengatur perjalanan hidup seorang hamba ini untuk masing-masing bertemu dengan pasangannya, ya, dengan tata cara yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ataupun tentukan. Nah, ya, terkadang ada seseorang yang penggo, tahu penggo, dapat tetangga dekatnya. Namanya apa kalau di sini? Penggo ya, ya. Dapat tetangganya di depannya, padahal mungkin sebelumnya enggak pernah kenal dia mau jadi suami saya ataupun istri saya. Selama ini hanya menjadi teman bermain saja atau hanya menjadi tetangga saja. Nah, siapa yang dapat penggo? Ada. Nah, ada juga para kalafikul, ya, yang dapat jauh, yang satu Jawa, yang satu Sumatera. Jawa dapat Kalimantan, Jawa dapat, ya, Irian ataupun Ambon, ya, ataupun Sulawesi, ataupun Timur-Timur bahkan, atau dapat luar negeri sebagian kita. Ya, demikian Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Dan yang lebih mengagumkan lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memasukkan rasa cinta dan mahabbah, rasa cinta, kasih dan sayang dalam hati masing-masingnya kepada pasangannya yang sebelumnya belum pernah dia kenal. Dalam hubungan cinta dan kasih sayang yang berbeda antara hubungan seseorang dengan orang tuanya, antara hubungan cinta antara dirinya dengan saudara-saudaranya, dengan adik ataupun dengan kakaknya. Hubungan cinta yang bersifat khusus, yang tidak sama antara cinta dia kepada orang tuanya, cinta dia kepada saudara-saudaranya. Adanya cinta yang khusus, ya, diberikan mahabbah, diberikan mawaddah, diberikan rahmah. Ya, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepada kalbu-kalbu panjenengan semuanya. Ya, padahal sebelumnya belum pernah kenalan, belum pernah mengetahui. Tetapi ketika terjadi akad nikah yang syar'i, maka butiran-butiran mahabbah, cinta itu masuk ke dalam relung-relung kalbu dan semakin hari semakin bertambah kuat, ya, sehingga ketika berjauhan muncul rasa rindu yang mendalam. Yang kerinduan ini juga berbeda antara kerinduan kita terhadap orang tua kita ataupun kerinduan kita terhadap saudara-saudara kita. Nah, sungguh yang demikian ini para kalafikul merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman bahwasanya Anda mendapatkan jodoh itu atas kemudahan dan juga pertolongan serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Anda sudah mendapatkan jodoh tadi, sudah mendapatkan pasangan tadi, jangan lupa untuk Anda kemudian bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan Anda semuanya mendapatkan pasangannya masing-masing. Siapa yang belum mendapat pasangan? Ada? Nah, ya, semoga segera mendapatkan pasangannya. Ya, kalau tidak di dunia, mudah-mudahan di akhirat. Ya, bersama bidadari-bidadari. Ya, semoga di dunia juga mendapatkan bidadari di kehidupan dunia. Ya, demikian juga di negeri akhirat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana tadi kita sampaikan, ya bahwasannya tidak mungkin ya di dalam kehidupan rumah tangga itu akan terjalin sakinah, mawaddah, warahmah kecuali masing-masing pasangan tadi yang mereka ketika memasuki jenjang pernikahan tersebut yang pertama niatnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia menikah dengan istrinya atau dengan wanita yang dia nikahi atau wanita menikah dengan laki-laki yang dia nikahi, niat yang pertama kali adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan sunnah, ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ketika kita menikah, ya, kita juga meniatkan dalam rangka untuk menjaga iffah, dalam rangka untuk menjaga kehormatan kita, kesucian kita. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang keji, atau perbuatan-perbuatan perzinaan, karena kita meninggalkan salah satu sunnah dan ajaran dari baginda Rasulullah SAW, yaitu ajaran berupa an-nikah, menikah. Nah, bahkan dinul Islam, agama Islam ini mencela yang mereka-mereka yang tidak mau menikah dalam rangka untuk bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang diberitahukan bagaimana tentang ibadahnya Nabi alaihi salatu wasalam yang begitu banyaknya. Ya, ibadahnya Nabi alaihi salatu wasalam yang luar biasa. Ya, maka seorang sahabat tadi ada yang berstatement, ada yang berniat, bertekad untuk tidak menikah dan akan mempergunakan waktunya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ini sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka beliau menegur sahabat tadi. Ya, dan beliau menyatakan bahwasannya beliau adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beliau juga menikahi para wanita. Faman raqiba an sunnati falaysa minni. Sehingga barang siapa yang membenci sunnahku, membenci ajaranku, membenci sunnah pernikahan ini, falaysa minni, maka bukan termasuk dari golonganku. Nah, sehingga menikah ini termasuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dalam rangka untuk tadi menjaga iffah. Di antaranya menjaga iffah yaitu menjaga kehormatan dan kesucian kita. Agar jangan sampai kita terjatuh dalam perbuatan fahisyah, terjatuh dalam perbuatan yang haram, terjatuh dalam perbuatan perzinaan ataupun pergaulan bebas. Terlebih lagi di masa-masa sekarang ini. Ya, di mana banyak sekali godaan-godaan para wanita ya di sekitar kita. Ya, ketika kita keluar dari rumah kita, ya berjalan, bagaimana kita melihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat, wanita-wanita yang bertabarruj, berdandan, bersolek, bahkan banyak yang berprofesi sebagai bupati, atau bupati, ya sudah buka paha tinggi. Mohon maaf. Nah, istilahnya demikian. Ya. Sudah memakai celana-celana pendek. Ya. Yang dahulu kala mungkin di zaman bapak-bapak itu malu ya. Ya, wanita-wanita yang memakai celana pendek. Ya, cuma sekarang yang malu kita yang melihat. Ya. Adapun mereka yang melakukannya, ya cuek-cuek saja. Tidak merasa malu. Nah, dengan berbagai macam fenomena dan kita yang seperti ini, ya, apalagi ketika seseorang sudah tidak kuat menahan gejolak syahwat, ya, maka di saat itu maka dia wajib untuk menikah. Dia segera mencari pasangannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik kepadanya. Nah, Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ya, di antara niatan kita ketika kita menikah adalah dalam rangka untuk memperbanyak keturunan. Dalam rangka untuk memperbanyak keturunan yang dengannya akan memperbanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam beliau bersabda, "Tazawwaju al-walud al-wadud, fa inni mukathiru bikum al-umam yawm al-qiyamah." Kata Nabi alaihissalatu wassalam, nikailah oleh kalian, wahai para laki-laki, wanita-wanita yang subur, yang memiliki banyak anak, dan juga wanita-wanita yang penyayang, yang memiliki rasa kasih dan sayang, keibuan, penyayang, menyayangi anak-anak. Fa inni mukatsirum bikum al-umam yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, akan sangat berbangga, akan membanggakan jumlahnya kaum muslimin yang banyak di hadapan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Sehingga memperbanyak anak itu merupakan ibadah, merupakan hal yang akan menyenangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di mana beliau Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dia akan berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak di hadapan nabi-nabi sebelumnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Dan memang umatnya Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam adalah umat yang terbanyak dibandingkan umat-umat yang sebelumnya. Ini menunjukkan barokah dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yang pendek, yang singkat. Selama 23 tahun saja beliau berdakwah, tetapi luar biasa umatnya beliau adalah umat yang terbanyak. Dibandingkan umatnya Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah 900 sekian tahun, ya, tetapi yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam itu hanya sedikit. Nah, ini menunjukkan bagaimana barakahnya dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga namanya ketika seseorang sudah mendapatkan pasangan, ya, maka seseorang itu siap untuk mendapatkan anak yang banyak. Nah, anak yang banyak itu berapa jumlahnya, Pak? Nah, 1, 2 atau berapa? Pinten. Nah, kalau orang tua kita di zaman dahulu, ya, mereka anaknya banyak-banyak nih. Ya, pinten. 9, 10, selusin, 6, secina, selusin, 12, 6, ya, 9, 6. Ini orang tua kita di zaman dahulu. Nah, dan tidak ada riwayatnya, tidak ada sejarahnya mereka tidak bisa mencukupi dan memberi makan kepada putra dan putrinya. Ya, karena memang yang memberikan makan itu bukan panjenengan. Yang memberikan makan kepada putra dan putri panjenengan adalah yang memberikan makan panjenengan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi Rizki. Ya, Maha Pemberi Rizki. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin rizki seluruh makhluk-makhluknya. Jangankan manusia yang anaknya banyak. Ayam saja kalau bertelur pinten, ya, menetas sampai 10 sampai 12, ya. Juga ayam itu bisa memberikan makan kepada anak-anaknya. Nah, ya, Masya Allah. Apalagi manusia diberikan akal, diberikan kemampuan yang lebih, ya, daripada, mohon maaf, ya, ayam ataupun binatang-binatang yang lainnya. Ya, tentunya kita harus merasa dan merasa yakin, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita barakallahu fikum ada rasa takut memiliki anak yang banyak, ya, karena kita khawatir anak tersebut akan kelaparan, anak tersebut tidak akan bisa makan, anak tersebut akan suram masa depannya. Ya, berarti ada cacat di dalam akidah kita. Ya, ada cacat di dalam akidah kita. di dalam keyakinan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki-rizki mereka. Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizki-rizki mereka. Nah, ini barakallahu fikum adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita semuanya meyakininya. Nah, semakin kita tidak yakin, semakin kita akan merasa khawatir. Ya, dan mungkin akan terjadi yang demikian. Ya. Kita punya anak baru satu aja sudah susah untuk bayar SPP, bayar ini, bayar itu, macam-macam susah sekali. Ya memang seperti itu enggak bisa dihitung lewat perhitungan matematika. Ya justru seharusnya ya ketika kita menghitung dengan perhitungan akidah, ya dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala tambah anak tambah rezeki. Ya anaknya satu ya rezekinya demikian, anaknya dua akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya tiga juga akan ditambah, anaknya empat juga akan ditambah, anaknya lima juga akan ditambah, anaknya enam juga demikian. Ya sehingga jangan sampai kita merasa khawatir. Nah, demikianlah. Coba kalau masing-masing kita tidak punya anak, ya siapa yang akan meneruskan ya kehidupan yang ada di muka bumi ini? Dan siapa yang akan meneruskan perjuangan Islam? Ya di saat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mulai menghasung kepada rakyatnya ya untuk memperbanyak anak, memperbanyak jumlah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga sampai-sampai Nabi Nuh alaihi salam ya beliau berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk membinasakan mereka-mereka orang-orang yang durhaka kepada Nabi Nuh alaihi salam ya dikarenakan wala yalidu illa kafara. Dikarenakan ketika mereka melahirkan anak, tidaklah mereka melahirkan anak kecuali anak tersebut akan kafir, akan musyrik, menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam sampai berdoa dengan doa yang demikian. Biasanya kita kaum muslimin yang telah diberikan barakallahu fikum dinul Islam, agama Islam, ya. Kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya maka salah satu program dari Nabi Muhammad SAW ya dengan umat yaitu menikah yaitu dengan memperbanyak anak dan itu akan memberikan rasa bangga dan rasa senang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian diantara tujuan berikutnya. Ya, selain kita memperbanyak ataupun menambah ya jumlah keturunan kita, juga niatan kita muncul dari pernikahan tersebut anak-anak dan keturunan kita yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan penting dari pernikahan. Ya sehingga bukan hanya seseorang itu dia yang melampiaskan syahwatnya. Ya, seorang suami kepada istrinya yang sekedar melampiaskan syahwatnya, ada anak, walhamdulillah, enggak ada anak juga enggak apa-apa. Nah, jangan seperti itu. Ya, tetapi dia berharap dari pernikahannya tersebut akan muncul nanti keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Keturunan-keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melihat para anbiya, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam lama beliau tidak diberikan keturunan dalam keadaan usia beliau dan istrinya sudah senja, sudah sepuh, ya tetapi beliau terus menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin wa yarhamku, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunanmu yang saleh, yang akan beribadah, yang taat kepadamu ya Allah. Sebelum mendapatkan keturunan sudah berdoa. Ya, sehingga doa ini terus-menerus dipanjatkan, ya, baik yang sudah mendapatkan pasangan ataupun yang belum mendapatkan pasangan. Dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nah. Demikian juga Nabi Zakaria alaihi salam. Ya ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan zuriat thayyibah, untuk diberikan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Furqan bagaimana doanya hamba-hamba Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari keturunan-keturunan kami, dari pasangan-pasangan kami, qurrata a'yun, ya, pasangan-pasangan sebagai penyejuk hati kami, mendapatkan istri yang salihah. Ya, mendapatkan istri yang salihah. Bagaimana kriteria istri yang salihah akan kita jelaskan nanti insyaAllah. Nah, keturunan-keturunan dan juga pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk hati. Mendapatkan anak, dan anak tersebut adalah anak yang saleh. Nah, anak yang saleh yang akan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan akan mendoakan kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya tersebut sudah meninggal. Nah, sehingga harta yang paling mahal itu adalah ketika kita meninggalkan anak yang soleh. Bukan kita meninggalkan harta warisan berupa rumah, berupa mobil, berupa tanah yang banyak. Ya, itu akan ditinggalkan akan banyak ketika panjenengan sudah meninggal, sudah masuk ke alam kubur. Ya, maka harta yang akan bermanfaat bagi kedua orang tuanya, yaitu waladin soleh yad'ulahu. Anak yang soleh yang terus mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Dia mendoakan kedua orang tuanya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dia mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Sehingga walaupun kedua orang tuanya sudah di alam kubur, ya mungkin dia seyogianya sepantasnya mendapatkan siksa, mendapatkan azab kubur karena sebab dosa-dosanya. Tetapi kedua orang, tetapi anak-anaknya selalu berdoa kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni kedua orang tuanya dan memberikan nikmat kubur kepada kedua orang tuanya. Ya. Maka yang seperti ini lebih daripada Anda meninggalkan untuk mereka ya harta warisan yang banyak. Ya. Ya, itu penting, tetapi yang lebih penting adalah perkara ini. Yang kita meninggalkan putra dan putri yang saleh dan salihah. Nah, demikian juga para kelompikun, ketika orang tuanya kelak, seharusnya orang tuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena barokah dari anak yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan dan angkat orang tuanya tersebut dari dalam neraka karena sebab anak yang soleh tadi. Ya, bahkan orang tua yang sudah masuk ke dalam surga tetapi tingkatannya masih di bawah, ya, maka disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, inna rajul laturfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang ayah yang akan diangkat derajatnya di dalam surga. Ya, derajatnya masih di bawah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayah tadi mengatakan, anna hadza, bagaimana aku bisa mendapatkan tingkatan dan derajat yang sangat tinggi di dalam surga? Padahal amalanku ketika berada di dunia biasa-biasa saja, enggak ada yang spesial. Ya, tetapi diangkat derajatku di dalam jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kepadanya, istighfari waladika laka. Karena sebab istighfar, doa agar orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dipanjatkan oleh putra dan putri panjenengan sedoyo. Nah, sehingga putra dan putri panjenengan sedoyo itu merupakan harta dan harta yang termahal. Ya, ketika Anda berusaha untuk mendidik mereka di atas tarbiyah Islamiyah, di atas pendidikan Islam, agar putra dan putri Anda menjadi seorang yang saleh dan salihah. Sebagai seorang yang saleh dan salihah. Nah, sehingga tadi tujuan pernikahan tadi, ya, barakallahu fikum, agar terlahir dari keturunan kita, keturunan yang saleh dan keturunan yang salihah. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga di dalam Islam pun, barakallahu fikum, ya, terdapat adab-adab, ya, untuk seseorang itu mencari pasangan, ya, untuk mencari pasangannya. Nah, Ada adab-adab. Ini terpaksa saya sampaikan, mungkin di antara panjenengan ada yang belum dapat pasangannya, yang ingin mendapatkan pasangan yang bagus, maka demikianlah akan kita sampaikan bagaimana bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bersabda, Tungkahul mar'al li'arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Limaliha, walijamaliha, walihasabiha, walidiniha. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama karena hartanya. Saya menikah wanita itu kenapa? Karena anaknya orang kaya. Atau wanita tersebut adalah seorang yang kaya raya. Walaupun janda gak apa-apa, janda kaya raya. Lima lihat. Walihasabiha. Yang kedua karena keturunannya. Wajah keturunan berdarah biru. Walaupun setelah keluar darahnya gak biru ya. Darahnya merah. Ya, artinya keturunan ningrat ataupun keraton, ya, atau keturunan pejabat, ya, keturunan tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Nah, wali hasabnya karena keturunannya. Wali jamal ya, dan yang ketiga karena kecantikannya. Nah, karena kecantikan wanita tadi. Yang keempat, wali dinnya karena agamanya. Kira-kira dari empat pilihan tadi, ya, wanitanya barakallahu fikum berharta, ya, tetapi tidak cantik, ya, bukan keturunan yang bagus. Nah, yang satu wanitanya cantik, tapi miskin ataupun kere. Yang satu keturunan dari keturunan yang bagus, tetapi tidak cantik. Yang dipilih yang mana, Pak? Hah? Yang cantik, yang kaya, keturunan bagus, dan agamanya bagus. Keempat-empatnya ada. Yaitu kalau ada di dunia ini. Soalnya sudah saya ambil. Jadi mungkin ya kebagian panjenengan ya. Nah, baik. Barakallahu fikum. Jadi demikianlah. Kondisi dan keadaan ya para laki-laki yang memilih wanita. Maka Nabi SAW fasfar bidatid din menganjurkan untuk kita memilih wanita yang bagus agamanya. Memilih wanita yang bagus agamanya. Intinya adalah agama itu yang dipilih. Ya, lebih-lebih lagi ketika mengumpulkan empat-empatnya. Fabiha wa ni'mah. Ini merupakan kenikmatan tersendiri. Ya, tetapi ketika kita sudah ngebet mau menikah, ya, wanita yang cantik sudah habis, wanita yang kaya sudah habis, wanita yang ini sudah habis. Adanya ini ada wanita yang biasa-biasa, miskin. Nah, tetapi dia Masya Allah, wanitanya agamanya bagus. Ya sudah, katanya di Alaihi Wasallam, fatwar kita di din taribat jaga. Ya. Maka pilihlah wanita yang bagus agamanya, kalau tidak aku akan celaka. Ini kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Nah, sehingga yang menjadi standar utama pilihan kita, ya berdasarkan ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, adalah wanita yang memiliki agama. Ya, wanita yang memiliki agama, beragama dengan agama yang bagus, berakhlak dengan akhlak karimah, rajin mengerjakan sholat lima waktu, rajin mengerjakan berpuasa di bulan Ramadan, mengerjakan rukun-rukun Islam, mengerjakan kewajiban-kewajiban, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda mendapatkan wanita yang seperti ini, ya maka itu adalah wanita yang salihah yang disebutkan oleh Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan di kehidupan dunia ini adalah wanita yang salihah. Ya, wanita yang salihah. Walaupun dia tidak cantik, ya tetapi ketika dia memiliki agama, ya maka agama inilah yang akan mempercantik wajahnya tadi. Karena kecantikan wajah adalah kecantikan yang mungkin semu, akan bisa hilang, ya, dengan tidak cantiknya perangai dan juga akhlak dari wanita tersebut. Nah, sudah terlalu banyak bagaimana seseorang yang dia menikahi wanita-wanita yang cantik, menikahi bintang-bintang atau binatang film, nah, menikahi artis-artis, barakallahu fikum. Tetapi kita mendengar kehidupan mereka, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya. Padahal laki-lakinya sudah ganteng, sudah gagah, perempuannya sudah cantik, luar biasa, berharta, memiliki keturunan yang bagus. tetapi tidak memiliki ad-din, tidak memiliki agama. Ya, sehingga kehidupan mereka tidak berbahagia. Kehidupan mereka tidak mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, sehingga angka perceraian itu begitu tinggi di kalangan mereka. Nah, di kalangan para artis padahal sudah mendapatkan wanita-wanita yang luar biasa cantiknya. Walhamdulillah bapak-bapak mungkin mendapatkan wanita-wanita yang tidak seperti mereka kecantikannya, nggih. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang masih langgeng, ya masih harmonis, ya masih sakinah, mawaddah, warahmah, masih ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga semoga dengan Anda bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengetahui jalan-jalan Islam di dalam meraih rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah, warahmah, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala agar Anda mendapatkan terus rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian setelah kita memilih seorang wanita barakallahu fikum yang bagus agamanya, wanita yang kita anggap sebagai wanita yang salihah, ya jangan lupa untuk kita beristikharah, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 2 rakaat, kemudian setelah itu berdoa dengan doa istikharah. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apakah wanita ini adalah wanita yang membawa kebaikan bagi urusan dunia, agama di dunia dan juga di akhirat, ya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan seorang yang dia menikah dengan seorang wanita dengan beristikharah tidak akan pernah menyesal. Ia akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan yang insyaallah adalah pilihan yang terbaik untuk Anda. Nah, kemudian masuk kepada tahap ta'aruf, ya tahap perkenalan melalui wasilah, ya melalui perantara. Ya, karena sebelum ya barakallahu fikum, sebelum terjadinya akad, ya maka laki-laki dengan wanita yang bukan mahram tadi itu haram. Haram untuk disentuh, haram untuk dibawa, haram untuk dilihat, ya. Dan haram yang lebih daripada itu. Nah, ini masih haram. Nah, ini adalah aturan Islam. Karena di dalam Islam disebutkan wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya enggak boleh kita mendekati perbuatan zina. Ya. Dengan dalih kita berpacaran, saling ta'aruf, saling mengenal bagaimana sifatnya dia. Ya, bertahun-tahun dia kenalan, bertahun-tahun dia pacaran, setahun, dua tahun, tiga tahun putus kemudian. Nah, ini bukan merupakan cara Islam. Yang ada barakallahu fikum kita melalui wasilah, ya mencari barakallahu fikum seseorang yang kita percaya, ya tolong saya carikan seorang wanita yang memiliki kriteria dan sifat yang seperti ini. Ya. Kemudian dia sholat istikharah, ta'aruf tadi, kemudian dia disyariatkan untuk nazar, untuk melihat pasangannya. Untuk melihat pasangannya dan nadornya itu juga bersama mahramnya. Ya. Nador bersama mahramnya. Jadi wanita yang mau dilihat tadi, dia harus bersama mahramnya. Ya, atau dalam istilah kita muhrim. Ya, sebenarnya salah. Istilah muhrim tadi artinya seorang yang ihram. Adapun mahram tadi, ya seorang yang haram untuk dinikahi. Mahram kita. Yang halal untuk kita bersentuhan, halal untuk kita safar bersama, halal untuk kita melihat auratnya yang diperbolehkan. Nah, baik. Ini mahram kita. Ya seperti ayah kita, ataupun anak-anak kita, ataupun pakde kita, paman kita, bibi kita, itu semuanya adalah mahram. Ya sehingga ketika kita akan menikahi wanita, ya maka boleh untuk kita nazar, melihat bagaimana paras wanita tersebut. Ya bagaimana paras wanita tersebut menarik atau tidak. Karena menarik atau tidaknya itu barakallahu fikum itu adalah perkara yang relatif. Ya perkara yang relatif. Mungkin menurut Anda tidak menarik, menurut saya menarik. Demikian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ketertarikan itu kepada masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala. Permohonan itu jodoh, menurut orang lain tidak menarik, menurut orang lain itu jelek. Ya, Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa cinta kepada kalbu kita untuk kita tertarik ketika kita melihat dia. Ya, itu merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan wanita tadi harus didampingi ataupun ditemani oleh mahramnya, oleh bapaknya ataupun oleh anak laki-lakinya kalau dia janda, ataupun oleh saudara laki-lakinya, ya ataupun oleh pamannya ataupun oleh pakdenya yang laki-laki, baru kita melihat. Ya, Apa yang dilihat? Yang dilihat, barakallahu fikum, boleh buka dan telapak tangannya, atau boleh dia melihat wanita tersebut dengan berpakaian seperti kebiasaan dia berpakaian di rumahnya ketika dilihat oleh mahramnya. Boleh dia memakai daster lengan pendek, ya, kemudian terlihat rambutnya, ataupun terlihat betisnya ke bawah, ataupun terlihat tangannya, dan kita sekedar melihatnya. Ya, sekedar melihat, bukan bernikmat-nikmat, ataupun berlezat-lezat. Ya, kita bernikmat dalam waktu, kita melihat dalam waktu yang secukupnya. Ya, kita melihat dia, sudah ada ketertarikan, sudah selesai, dia keluar, dia kemudian lanjut kepada bab berikutnya, yaitu menghitbah, meminang wanita tadi. Ya, bermusyawarah dengan walinya, ya, dengan orang tuanya, kapan terjadinya akad pernikahan. Kapan terjadinya akad pernikahan. Mau menikah pada tanggal, pada bulan, pada tahun berapa. Tapi hendaknya jangan lama-lama. Ya, dari waktu nador. Waktu nadornya sekarang, setahun kemudian baru menikah. Ini namanya menyiksa diri. Ya, dia setiap hari teringat wanita yang dia lihat. Yang gak khusyuk dalam ibadah kepada Allah SWT. Ya, paling lama, paling tidak satu bulan setelahnya, ya, dia mengadakan prosesi pernikahan. Nah, kemudian langsungkanlah pernikahan, tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan rukun-rukun pernikahan tersebut. Adanya mahar, adanya wali, ya, adanya ijab dan kabul. Nah, adanya dua orang saksi yang mempersaksikan pernikahan tersebut. Ya, sehingga menjadi sahlah pernikahan tadi, sudah resmi menjadi istrinya. Ya, sudah resmi menjadi suaminya. Nah, itu barakallahu fikum keterangan ringkas. Ya, bagaimana ta'aruf kita. Ya, bagaimana ta'aruf yang islami, yang indah. Baru setelah itu berpacaran. Ya, jadi pacarannya itu setelah menikah. Ya, setelah menikah baru kita berpacaran dengan istri kita yang resmi. Boleh kita pegang-pegangan. Ya, boleh kita lebih daripada itu. Jadi pacarannya setelah apa? Setelah menikah. Dan ini lebih indah, lebih nikmat, lebih menjaga kesucian dan juga kehormatan diri masing-masing. Yang wanita betul-betul dijaga dan dimuliakan di dalam Islam. Terlalu banyak wanita-wanita yang menjadi korban, ya, karena rayuan para laki-laki yang berhidung belang, ya, niatnya mau menikah, akhirnya direnggut kehormatannya. Akhirnya sudah dia tidak bertanggung jawab. Ya, terlalu banyak wanita-wanita yang menjadi korban kebiadaban ataupun kebuasan daripada laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Ya, sebenarnya yang salah juga wanitanya juga. Ya, sudah tahu barakallahu fikum, aturan Islam tidak boleh untuk berdua-duaan, bepergian berdua, ya, berpegang-pegangan, bersentuh-sentuhan, ya, langgar. Ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah, demikian akibatnya. Nah, maka di dalam peraturan Islam betul-betul aturan yang membawa kemuliaan, betul-betul mengangkat derajat wanita yang luar biasa. Nah, sehingga betul-betul wanita itu ibarat perhiasan yang sangat berharga. Sehingga ketika Anda para kalau itu memiliki perhiasan yang sangat berharga, Anda letakkan di mana perhiasan tersebut? Ya, diletakkan di depan rumah? Tentunya tidak. Ya, diletakkan di tempat yang tersembunyi. Ya, demikianlah wanita ditempatkan di dalam Islam itu di rumah. Ya, sebagai istana dia, tempat dia untuk berbagi kasih, berbagi cinta, ya, berbagi kasih sayang, mengabdi kepada suami, rumahku adalah surgaku. Ya, betul-betul barakallahu fikum, rumah tangga yang indah, di atas sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Nah, kita lanjutkan, setelah akad nikah tadi, barakallahu fikum, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita ketemu dengan pasangan kita. Ketemu dengan pasangan kita, kemudian kita pegang ubun-ubunnya. Kita pegang ubun-ubunnya, ya, kemudian kita mendoakan wanita tadi. Ya, siapa yang hafal doanya? Ya, sudah berapa tahun yang lalu kita mendoakannya. Ya, sekarang lupa enggak? Lupa enggak, Yudi, yang baru? Nah, siapa yang ingat doanya? Atau yang mau menikah, mungkin sudah belajar. Kita mendoakan, ya, masya Allah, ya, luar biasa agama Islam. Allahumma inni as'aluka khairaha وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. نعم. اللهم إني أسألك خيرها. يا الله sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan wanita tadi. Ya, meminta kebaikan dari wanita tersebut. Agar wanita tadi menjadi wanita yang baik. Dan saya berlindung dari kejelekan wanita tersebut. Ya, dari kejelekan ataupun keburukan dari wanita tersebut. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendoakan, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Nah, ini langkah-langkah barakallahu fikum di awal ya, ataupun ketika sudah menikah dalam rangka untuk meraih rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Nah, mungkin dahulu yang belum melakukannya ya mungkin karena belum mengetahui tentang dinul Islam, tentang agama Islam. Ya bagaimana aturan-aturan yang sangat indah ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ketika ketemu istri jangan langsung ya, tetapi didoakan dulu istrinya tadi, kemudian sholat 2 rakaat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada Anda. Nah, jangan Anda lupa daratan, lupa lautan ya. Nah. Kemudian barakallahu fikum, ketika ingin mendekati keluarganya, mendekati istrinya tadi ya, ingin berhubungan ataupun dalam bahasa Arab ingin jima, bersenggama atau berhubungan badan, maka disyariatkan seorang suami untuk mengucapkan doa. Apa doanya? Siapa yang hafal? Kalau ini harus hafal ini. Ya, karena dilakukan setiap hari atau sepekan sekali atau sebulan sekali. Nah, apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bismillah, dengan nama Allah, Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Wa jannibish syaitan ma razaqtana, dan jauhkanlah syaitan dari anak yang akan kau rizkikan kepada kami. Ya. Sehingga ketika seseorang dia berdoa dengan doa ini dan Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mendapatkan anak, maka anak tersebut tidak akan dimadharatkan oleh syaitan. Ya, syaitan tidak akan bisa mengganggu dan membahayakan anak kita. Ya, maksudnya dikatakan oleh para ulama dengan beberapa tafsir ataupun makna yang disebutkan oleh para ulama, ya di antaranya yaitu syaitan tidak akan bisa untuk menjadikan anak tersebut murtad, keluar dari Islam. Ya, murtad atau keluar dari Islam. Ya, atau dalam makna yang lebih umum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan ya kepada anak tersebut dari gangguan syaitan sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia wal akhirah, di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, sehingga jangan lupa berdoa dulu. Istrinya juga mengingatkan, "Mas, jangan keburu masuk dulu." Doa dulu, ya, doa dulu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibi syaitan, ma razaqtana, atau ma razaqtani. Nah, ya, seorang wanita punya andil, ya, jangan ikut, apa namanya, lupa daratan, lupa lautan, tapi diingatkan suaminya, ya, diingatkan bapaknya, ya, kalau enggak hafal, ya, dituntunkan tadi, ya, untuk menghafal. Jangan itu dulu sebelum Anda menghafal. Jadi disyaratkan hafal dulu. Ya ayo hafal dulu doanya. Ya agar kalau punya anak, anak kita mendapatkan penjagaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari godaan syaitan. Ya hafal dulu karena doanya adalah doa yang penting. Nah, maka ketika kita mendapatkan keturunan, ya keturunan kita betul-betul dijaga dari gangguan syaitan. Ya sehingga barangkali barakallahu fikum anak-anak kita yang kemudian anak-anak kita tidak soleh, tidak solehah, ya itu dengan sebab karena orang tua melalaikan dan meremehkan beberapa ataupun salah satu ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kemudian setelah itu barakallahu fikum, ya, setelah panjenengan itu ya melakukan jima atau melakukan hubungan badan maka diwajibkan bagi Anda semuanya, ya, karena setelah itu Anda sedang mengalami hadas akbar. Nah, sedang mengalami hadas akbar yang harus Anda bersuci, ya, sebelum Anda melaksanakan ibadah sholat. Ya, jadi ketika Anda sudah melakukan hal itu, ya, sudah timba masuk sumur, maka wajib bagi Anda untuk mandi. Baik suami ataupun istri untuk mandi besar. Ya, mandi besar. Nah, meniatkan untuk mandi janabah. Ya, kalau tidak bisa tata caranya secara terperinci, maka cukup dengan membasuh seluruh anggota tubuhnya rata dengan air semuanya. Biur, biur, biur, biur. Ya, niatkan untuk menghilangkan ya hadas akbar atau niat mandi junub ataupun mandi janabah. Nah, ya salah satu aturan ini para kolokikum ada di antara kaum muslimin yang enggak paham, yang enggak tahu. Ya, kalau enggak tahu enggak paham kan repot, sholatnya jadi enggak sah. Nah, jadi dia sholat subuh dalam keadaan tadi malam, ya, malamnya itu baru berhubungan dengan istrinya, cuma sekedar wudu saja. Dia wudu kemudian sholat subuh. Maka yang seperti ini enggak sah sholat subuhnya. Ya, karena dia masih junub, masih hadas akbar. Ya, sehingga dia harus melakukan ghuslu al-janabah. Dia harus melakukan ghuslu al-janabah, yaitu mandi junub yang itu hukumnya adalah wajib. Ya, sehingga itu diingatkan suami ataupun istri. Nah, barakallahu fikum, kemudian juga di dalam Islam dilarang, ya, dilarang untuk berhubungan dengan istri kita ketika istri kita dalam keadaan haid. Ketika istri kita dalam keadaan haid ataupun datang bulan. Ya. Dalam keadaan datang bulan. Dalam keadaan haid. Biasanya haid seorang wanita itu berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lainnya. Ya, ada yang haidnya 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, atau bahkan ada yang 10 hari. Masing-masing punya adat, punya kebiasaan masing-masing antara satu wanita dengan wanita yang lainnya berbeda. Ya, sehingga ketika di masa-masa haid ini enggak boleh seorang laki-laki untuk berhubungan badan, ya, dengan wanita yang sedang haid. Tetapi dia boleh melakukan mubasyarah. Ya, seorang laki-laki boleh melakukan mubasyarah, yakni boleh untuk barakallahu fikum bermesraan ya dengan wanita tadi tanpa dia memasukkan ya ke dalam faraid ataupun kemaluan wanita tadi. Nah, menggunakan metode dan cara yang lainnya selain itu. Ya, bagaimana untuk barakallahu fikum ya supaya laki-laki tadi juga bisa mendapatkan kepuasan tetapi selain masuk ke dalam faraid ataupun kemaluan seorang wanita. Ya, di masa haid itu tidak diperbolehkan. Nah, adapun wanita yang istihadhah, wanita yang istihadhah itu diperbolehkan seorang wanita, seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan istrinya yang istrinya tadi mengeluarkan darah tetapi bukan darah haid tetapi darah istihadhah, yang mana darah istihadhah ini berbeda dengan darah haid. Nah, darah haid punya ciri-ciri dan juga punya waktu yang biasanya ada rutinitas dia keluar. Nah, ketika haid ataupun ketika nifas ini tidak diperbolehkan. Jadi wanita itu memiliki banyak darah. Satu darah haid, ya dua darah nifas itu setelah melahirkan. Yang ketiga adalah darah istihadhah. Ya darah istihadhah. Ya darah berupa penyakit yang bukan darah haid, bukan darah nifas. Ya sehingga seorang wanita yang dia mengalami istihadhah maka dia tetap wajib untuk menjalankan ibadah sholat. Tetap wajib untuk menjalankan ibadah sholat dan boleh untuk digauli oleh suaminya. Dan boleh untuk digauli oleh suaminya. Nah, kemudian larangan berikutnya juga tidak boleh seorang laki-laki untuk menggauli istrinya pada duburnya. Ya, pada duburnya. Ini tidak diperbolehkan. Tetapi yang diperbolehkan yaitu adalah hanya pada faridnya dan juga kemalu ataupun kemaluan seorang wanita. Dan diperbolehkan pada dubur wanita tersebut. Nah, ini beberapa tahapan barakallahu fikum ya di dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga ya antara suami dan istri yang masing-masing barakallahu fikum ketika sudah ya berposisi menjadi seorang istri ataupun menjadi seorang suami maka masing-masing wajib untuk menjalankan hak dan juga kewajibannya masing-masing. Ya. Sehingga seorang wanita ingin meraih kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka wanita tadi harus menjalankan kewajibannya kepada suami atau menjalankan hak suami. Ya. Demikian juga seorang suami, jangan dia egois, jangan cuma haknya saja yang diminta, tetapi juga di dalam Islam diajarkan bagaimana hukukuz zaujah, bagaimana hak seorang istri ataupun kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Ya, ini sudah diajarkan dan dituntunkan di dalam dinul Islam, di dalam agama Islam. Lalu apa hukuk az-zaujain? Lalu apa hak-hak suami dan istri? Atau apa kewajiban seorang suami terhadap istri? Dan apa kewajiban seorang istri terhadap suami? Ya, insyaAllah pembahasan ini akan kita sampaikan pada pekan depan. Ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:55. Ya, sudah hampir jam 5. Ya, maka untuk pembahasan hukukuz zaujain tentang hak-hak suami istri, ya bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, ya ini harus dan harus untuk kita jalankan bersama untuk meraih kehidupan rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insyaAllah akan kita mulai dari pembahasan bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ini pembahasan ya pada pekan depan, insyaAllah bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ya, sehingga wajib pada pertemuan ke depan untuk para istri itu datang belajar. Ya, bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Ya, sehingga hendaknya seorang suami membawa istrinya, membawa keluarganya untuk kita sama-sama belajar. Bagaimana sih kewajiban seorang istri ya terhadap suaminya tadi. Nah, demikian juga kalau waktu masih tersisa, kalau tidak kita lanjutkan pada pertemuan mendatang lagi, bagaimana kewajiban seorang suami kepada istrinya. Nah, jadi kalau seorang istri sudah belajar, ya maka suami juga harus belajar. Ya, jadi ketika pembahasan ini suami wajib hadir. Ya, jangan egois dengan hadirnya ketika pembahasan tentang bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami. Setelah itu kabur. Ya, besok pembahasannya akan mengkritik saya. Jangan-jangan nanti pulang-pulang ke rumah istri mengkritik. Tuh kan Pak Ustadz bilang kamu harus begini, harus begitu. Ya. Nah, ini barakallahu fikum harus seimbang. Ya, untuk kita bisa membina kehidupan rumah tangga yang harmonis di atas sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullah khairan. Bagi antum semua yang mau bertanya silahkan untuk ditulis atau dicatat, nanti bisa dijawab oleh Ustaz Abu Umar Ibrahim Hafidzullah. Silahkan yang mau bertanya kami persilahkan untuk menulis, nanti bisa dijawab. Oke, menawi tasih menyerap utawi nulis saged dipun lajengaken samangke saged dipun jawab. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu ingkang badhe tanglet ingkang dereng jelas tenanan saged dipun tanglethaken sebab samangke mboten seling surup. Sebab kula lajengaken sami sakit memahami. Kali sepun sambi, semoga ingkang sampun dikantuk, sak wantunipun.